boleh kita nyanyi bareng-bareng kita di sini yo. Bareng Nirwono. Samudra sundari singana hanika di atas siwa lasiki masya ilang nyawa sunberani sekarang biain sun lakori kanggeri sekali lagi kasih tepuk-tepuk yang paling rame dong buat di rumah ada di sini.